نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ayat ke-118 yaitu firman Allah subhanahu wa qala alladheena la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladheena min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan berkata orang-orang yang tidak berilmu, kalau saja Allah berbicara kepada kita atau datang kepada kita ayat, demikian ucapan orang-orang sebelum mereka pula sama seperti ucapan mereka, mirip hati-hati mereka, dan kami telah jelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang yakin. Ayat ini disebutkan oleh Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau bawakan tafsir dari beberapa ulama, antara lain pernyataan Imam Mujahid rahimahullah, wa qala alladheena la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina aya qala an-nasara taquluhu, bahwa yang berkata ini adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, yang menyatakan kalau saja Allah berbicara langsung kepada kita atau datang kepada kita ayat-ayat dari Allah, merekalah yang dimaksud dengan la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu. Demikian kata Imam Mujahid, dan ini dikuatkan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kata beliau, karena konteks ayat yang sebelumnya juga ayat 117 116 masih berbicara tentang mereka, tentang keyakinan mereka bahwa Isa alaihi salam anak Allah. Maka ayat ini pun mencela dan berbicara tentang orang-orang Nasara tersebut. Namun pendapat Imam Mujahid juga Imam Ibnu Jarir rahimahullah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pendapat yang perlu ditinjau ulang. Demikian pula keterangan yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang firman Allah, laula yukallimunallah, kalau saja Allah berbicara kepada kita. Artinya kata Imam Qurtubi, kalau saja Allah berbicara kepada kita tentang kenabianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saja langsung kita mendengar dari Allah berbicara kepada kita tentang kebenaran kenabian yang engkau terangkan kepada kami. Demikian kata Imam Qurtubi. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini pula kata beliau perlu ditinjau ulang karena ayat seperti yang Allah sebutkan lebih umum, lebih luas dari apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa ayat ini bukan hanya berbicara tentang ucapan orang-orang Nasara, orang-orang yang tidak berilmu, bukan hanya orang-orang Nasara, demikian pula tentang makna permintaan atau harapan mereka untuk mendengar pembicaraan Allah kepada mereka tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat lebih umum dari itu, sebagaimana ayat tidak membatasi, tidak menyebutkan makna tertentu yang dimaksud, sehingga konteks ayat lebih luas dan mencakup lebih umum dari apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Diriwayatkan pula oleh beliau pernyataan Imam Abdul Aliyah Ar-Rayahi rahimahullah, juga Rabi Ibnu Anas, Qatadah dan As-Suddi rahimahumullah tentang tafsir ayat ini. Kata beliau, hadza qaulu kuffaril Arab, ini pernyataan orang-orang kafir dari bangsa Arab yang menyatakan kalau saja kita diajak bicara Allah atau datang kepada kita ayat. Kadza qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, dan demikian pula ucapan orang-orang atau umat sebelum mereka sama seperti mirip dengan ucapan mereka ini. Kata para ulama tadi, Abul Aliyah, Rabi dan Qatadah serta As-Suddi, umul Yahud wa Nasara, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ucapan orang-orang kafir dari Arab tadi mirip dengan ucapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Merekalah orang-orang umat yang sebelum bangsa Arab ketika ayat ini turun. Dan yang menguatkan keterangan ini, bahwa yang mengucapkan ucapan ini kalau saja datang ayat Allah kepada kita, kalau saja Allah berbicara kepada kita, yang menguatkan kalau yang mengucapkan ini adalah orang-orang musyrik Arab adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am 124, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata yusibu alladhina ajramu sagharon 'indallah wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Kalau datang kepada mereka ayat, mereka katakan kami tidak akan beriman sebelum kami diberi seperti pemberian Allah kepada para rasulnya. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu di mana Allah akan risalahnya, akan menimpa kepada orang-orang yang melakukan dosa, kehinaan dan adab yang keras karena makar yang mereka lakukan. Juga di dalam firman Allah di surat Al-Isra ayat 90 dan yang setelahnya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mereka katakan, ini orang-orang musyrik Arab, kami tidak akan beriman kepadamu Rasulullah SAW sampai kamu bisa mengeluarkan mata air dari bumi untuk kami. Au takunu laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjal anhara khilalaha tafjira. Atau kamu bisa punya kebun korma atau anggur dan kamu alirkan sungai-sungai mengelilingi kebun tersebut. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu turunkan langit, kamu timpakan langit kepada kami seperti yang kamu ancamkan kepada kami, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya bersamaan. Au yakunu laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samaa walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Atau pula kata mereka, kamunya tempat tinggal, rumah dari perhiasan, atau kamu naik ke atas langit sana dan kami gak akan mengimani, gak akan mempercayai naiknya kamu ke langit kecuali kamu turun dari langit itu membawa kitab yang kami baca. Katakan perintah Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhana Rabbi, Maha Suci Allah Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula di ayat lain di surat Al-Furqan ayat 21, Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikata aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Berkata orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, kalau saja diturunkan malaikat kepada kami atau kami melihat Allah Tuhan kami, sungguh mereka telah sombong dengan itu dalam diri mereka dan mereka melampaui batas yang sangat besar. Demikian pula di dalam Al-Mudaththir ayat ke-52, Bal yuridu kullu mri'in minhum an yukta suhufan munasyara. Bahkan kata Allah, masing-masing dari mereka, orang-orang musyrik, kafir dari Quraisy, bangsa Arab, masing-masing dari mereka menginginkan untuk diberi lembaran-lembaran yang dihamparkan untuk mereka. Demikian kata Imam Ibnu Katsir, ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekufuran orang-orang musyriki dari bangsa Arab, ayat-ayat yang menunjukkan tentang besarnya penolakan mereka terhadap dakwah al-haq yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, ayat yang menunjukkan tentang permintaan mereka, perkara-perkara yang mereka tidak butuh kepadanya, menuntut kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam untuk melakukan atau mendatangkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan sebenarnya. Beliau harus mengeluarkan mata air dari bumi untuk mereka. Beliau harus mewujudkan kebun kurma, kebun anggur, dan mengalirkan air di sekeliling kebun itu, atau bahkan menimpakan langit kepada mereka, atau mendatangkan Allah dan para malaikatnya, atau bahkan naik ke langit dan tuntutan-tuntutan mereka yang lain. Ini semua kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak lebih hanya kekufuran dan kesombongan mereka untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak butuh dengan tuntutan itu semua, namun hanya sekedar menunjukkan betapa mereka itu menolak, betapa mereka itu menentang dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sama seperti tadi disebutkan oleh Imam Rabi' Ibnu Anas dan yang lain, sama seperti tuntutan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara, yang mereka ini adalah umat sebelum kufar Quraisy. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 153, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama qad sa'alu Musa akbar min dalik faqalu arinallaha jahra. Ahlul kitab meminta kepadamu untuk engkau turunkan kepada mereka kitab dari langit. Kata Allah bahwa sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa alaihi salam jauh lebih besar dari itu. Tuntutan mereka kepada Nabiullah Musa lebih besar ketika Ahlul Kitab meminta kepada Nabiullah Musa untuk menampakkan Allah terang-terangan di depan mereka, sehingga mereka melihat langsung Allah yang didakwahkan oleh Nabi Musa agar mereka beribadah dan bertauhid kepadanya. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kalian katakan wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau kami melihat Allah secara langsung terang-terangan dengan mata telanjang kami, dengan kasat mata kami melihat Allah, baru kami mau beriman kepadamu. Inilah kata Imam Ibnu Katsir yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tina aya. Berkata orang-orang yang tidak berilmu, kalau saja Allah berbicara kepada kami baik tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara-perkara agama yang lain yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka, yang menyatakan ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy di bangsa Arab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qaulihim. Demikian kata Allah ucapan kadzalika qala alladziina min qablihim mitsla qaulihim, ucapan umat sebelum mereka sama seperti ucapan mereka. Itu yang dimaksud ahlul kitab. Ucapan musyrikin Quraisy ini sama dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka dari Yahudi maupun Nasara. Sama, mereka juga menuntut dan meminta kepada Rasul untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya saja mereka sangat menolak, sangat menentang terhadap dakwah yang diajarkan oleh para rasul mereka. Tasyabahat qulubuhum. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, potongan ayat ini artinya bahwa hati orang-orang musyrikin Arab sama menyerupai hati umat sebelum mereka dalam masalah kekufuran, dalam masalah penentangan dan penolakan terhadap al-haq yang diajarkan kepada mereka. Sama dalam hal ini seperti di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 52 dan 53, kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap datang kepada mereka umat-umat sebelum mereka, setiap datang rasul kepada mereka, mereka katakan bahwa rasul itu tukang sihir, bahwa rasul itu majnun, orang gila, alaihimussalam. Sama setiap umat yang menolak dakwah kebenaran, yang menentang dakwah rasul yang Allah utus kepada mereka, menyamai umat-umat kafir sebelum mereka, ada pendahulunya dalam masalah kekufuran, mereka punya pendahulu dalam penentangan terhadap dakwatul haq. Oleh sebab itu Allah sebutkan tasyabahat qulubuhum, sama hati-hati mereka sebagaimana mereka menolak dan menentang dakwah tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengingkari dan mengkufuri kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum mereka pula mengkufuri kenabian para rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka pula menolak dan menentang dakwah tauhid yang diajarkan oleh rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Demikianlah kata Allah, kami telah jelaskan tanda-tanda ayat tentang kebenaran rasul-rasul kami, yang dengan ayat-ayat Allah tersebut cukup bagi orang yang mau beriman, sehingga tidak membutuhkan lagi pertanyaan dan tuntutan ini dan itu. Tidak perlu orang yang hatinya memang tunduk kepada Allah, orang yang jujur beriman kepada Allah, cukup dengan keterangan-keterangan Allah, keterangan-keterangan yang diajarkan oleh Rasul. Tidak perlu menuntut untuk imannya seperti orang-orang kafir ini yang Allah ceritakan di dalam ayat, kami tidak mau beriman sebelum kamu bisa naik ke langit, dan itu pun gak kami imani sebelum kamu turun dari langit membawa kitab suci yang bisa kami baca. Kami gak akan beriman kepada rasul sebelum ini itu, sebelum ini dan itu. tuntutan-tuntutan yang diminta oleh orang-orang kafir itu menunjukkan betapa mereka jauh dari iman, betapa mereka menentang dan menolak al-haq yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, bagi orang yang yakin, bagi orang yang mengimani ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah dan dia ikuti, dia taati ajaran-ajaran Rasul, dia fahami kebenaran yang dibawa oleh para Rasul itu, cukup baginya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tersebut. Namun nas'alullah al-afiyah wassalamah, bagi orang yang ditutup hatinya, mata dan pendengarannya, akan lain perkaranya. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 96 dan 97, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang telah terkena ketetapan Allah bahwa mereka tidak akan beriman, takdir Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ja'atun kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, walaupun datang kepada mereka semua ayat, ayat bentuk apapun datang kepada mereka tidak akan menjadikan mereka beriman, sampai mereka saksikan sendiri ada yang pedih dari Allah. Allah Maha tahu dari hambanya siapa yang cinta kepada hak, siapa yang mau tunduk dan mentaati utusan Allah yang Allah utus kepada mereka, menerima setiap yang diajarkan Rasul, memahaminya dan berusaha ia amalkan. Allah Maha tahu dari mereka-mereka yang ia permainkan agama ini sehingga dia menuntut sesuatu yang sebenarnya kalaupun diberikan tidak akan menambah iman mereka. Mereka tuntut dan beberapa dari itu terjadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tanda-tanda oleh Allah tentang kenabian beliau, dibelah bulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan, wa iyarau kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir, namun setiap mereka melihat tanda yang itu bagi orang yang beriman semakin semestinya menambah keimanannya, berarti benar beliau adalah Rasulullah, berarti yang disampaikan beliau adalah wahyu, semakin tunduk. Namun bagi orang yang kafir malah ia berpaling dan menyatakan, benar kan berarti Muhammad ini penyihir, buktinya dia mampu membelah bulan. Sehingga tuntutan-tuntutan mereka itu sia-sia, bukan barometer bagi mereka sendiri, bukan ukuran untuk beriman kepada Allah ataupun Rasul-Nya. Sekedar perdebatan, sekedar ijaz, maunya mereka melemahkan dan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuntutan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang membela agamanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat ke 118 bukan tentang permintaan orang-orang yang tidak berilmu, dan Allah sifati mereka dengan tidak berilmu karena tuntutan dan permintaan mereka itu tidak didasari ilmu. Meminta untuk melihat Allah secara langsung di dunia ini, meminta untuk Rasulullah naik ke atas langit, untuk Rasulullah pancar mata air bagi mereka, untuk Rasulullah SAW melakukan ini dan itu. Tuntutan-tuntutan yang tidak didasarkan ilmu. Bagi orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang yakin, cukup bagi mereka apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Oleh sebab itu Allah tutup ayat dengan firman-Nya, "Qad bayyanal ayat." Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami, namun bagi orang yang yakin. Adapun orang yang di hatinya tertutup, orang yang memang inginnya membangkang dan menentang kebenaran, ada saja alasan untuk menolak kebenaran itu, antara lain dengan tuntutan-tuntutan yang tidak akal dan tidak berguna bagi mereka sendiri. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan, "Inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadira wa la tus'alu an ashabil jahim." Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, juga sebagai penyampai ancaman, dan tidaklah engkau ditanya tentang orang-orang penghuni jahim, neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira." Qala basyiran bil jannah wa nadhiran minan nar. Diturunkan kepadaku ayat ini, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira." Kata beliau, artinya basyiran, membawa berita gembira, bil jannah, dengan surga, wa nadhira, dan penyampai ancaman, pembawa ancaman pula, yaitu ancaman api neraka. Wal'iyadu billah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Qira'ah, bacaan yang dibaca oleh banyak a'immah al-qurra. Demikian wala tus'alu, dengan domah nyata wala tus'alu, dan ini berarti khabar bahwa kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditanya tentang orang-orang penghuni al-jahim. Dalam qiraat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma tas'alu dengan fathahnya ta tas'al. Demikian dalam bacaan Ibnu Mas'ud pula, walan tas'ala an ashabil jahim. Artinya kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa kami Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menanyakan kepadamu tentang kekufuran orang-orang yang kufur kepadamu. Kami tidak akan menanyakan kepadamu kekufuran mereka yang kufur menentang dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam ayat lain di Ar-Ra'd ayat ke-40, fa inna ma 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Tugas kamu Rasulullah SAW hanya menyampaikan, mengajarkan agama Allah, menyampaikan al-haq. Wa 'alainal hisab, adapun hisab itu kami Allah yang mengurusinya. Jumlah al-ghasyiyah 21 dan 22, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Beri peringatan, karena kamu tidak lebih kecuali seorang pengingat yang memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir, dan engkau tidak diberi kekuasaan atas mereka. Rasulullah SAW, lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak diberi kekuasaan, tidak kuasa untuk mereka harus beriman dan menerima dakwah yang kau ajar sampaikan kepada mereka. Demikian pula di dalam Qaf ayat 45, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui dari apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau Rasul SAW tidaklah memaksakan kepada mereka. Tidak bisa mereka dipaksa untuk menerima kebenaran ini. Tidak bisa mereka dipaksa harus paham dan mengimani dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka peringatkan dengan Qur'an ini orang-orang yang takut terhadap ancaman Allah. Ini ayat-ayat yang menafsirkan atau memperjelas firman Allah ini, wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu tidak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap orang-orang yang kufur kepadamu, orang-orang yang menolak dan menentang dakwah ini, karena beliau sebatas mubaligh anillah, yang menyampaikan dari Allah, ini perintah Allah, demikian yang wajib, yang haram, ini perintah Allah, ini larangannya. Untuk memaksa orang harus percaya, orang harus beriman dan mentaati, itu bukan di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi setiap muslim, khususnya seorang dai, bahwa tugas dia Rasulullah SAW hanya penyampai, pengingat, menyampaikan ilmu, mengajarkan amal saleh, mengajarkan akhlak, membenahi akidah umatnya, membenahi ibadah umatnya yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah dia luruskan, yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ia benahi. Perubahan bukan tanggung jawab dia. Oleh sebab itu disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi alaih, bahwa seorang mukmin, seorang dai adalah muslih, orang yang selalu membenahi kondisi umatnya, pembimbingan ilmu dia benahi, dia berdakwah, membenahi akidah, ibadah, akhlak dan seluruh yang dia dapati itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bertentangan dengan ajaran Salafus Saleh rahimahumullah. Dan dia, kata beliau, bukan orang yang mughayyir, orang yang menuntut harus ada perubahan, menuntut harus berhasil dakwahnya itu. Itu bukan ukuran keberhasilan dakwah. Seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah sebutkan datang di hari kiamat, walais wa ma'ahu rajul wa rajulan, bersamanya satu atau dua orang pengikutnya dari umatnya. Bahkan wa nabi walaisa ma'ahu ahad, seorang nabi yang tidak satupun bersama beliau dari umatnya. Tidak akan mungkin dinyatakan nabi itu gagal dalam dakwahnya. Beliau berhasil, bahkan paling mengerti tentang dakwah. Dan demikianlah tugas setiap muslim, membenahi, menasehati, mengingatkan, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perubahan diterima dan harus dia lihat, itu bukan tanggung jawab dia, dan tidak akan Allah tanya dia tentang hal itu. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabi Muhammad. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.